بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Insyaallah taala kuliah kita malam ini kita akan membaca Kitabul Ilmi. Sebuah kitab yang sangat bagus untuk dijadikan tuntunan bagi kita selama menuntut ilmu. Kitabul Ilmi karya Syekhul Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Insyaallah taala kita akan coba membaca dari apa yang beliau nasihatkan kepada kita agar lebih terasa nasihat dari Syekh rahimahullah kepada kita para penuntut ilmu, dan agar kita merasa seolah-olah beliau masih hidup. Ini kelebihan seorang ulama, alim rabbani, di wafatnya pun ya masih terasa hidup di tengah-tengah para talabatul ilmu. Nasihat beliau senantiasa hidup seolah-olah beliau sedang di tengah-tengah kita. Ini cirinya para ulama ahlul ilm yang barakah ilmunya. Jadi insyaallah taala mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca isi kitab dari Kitabul Ilm sebagai nasihat bagi kita semua di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Kita langsung membaca dari al-faslul awal. Fasal yang pertama dari Kitabul Ilmi. Ini ta'riful ilmi. Pengertian ilmu. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ta'riful ilmi lughatan. Pengertian ilmu secara bahasa, kata beliau, naqidul jahli. Naqidul jahli. Naqid ini naqada, artinya pembatal. Jadi naqidul jahli berarti yang membatalkan kebodohan. Membatalkan kebodohan. Nanti biasanya tariqah menuntut ilmu itu kalau dibacakan kitab ya, ada syakal yang dia terasa sulit, dia kasih harokat. Kalau memang tidak sempat, Ya sudah, rekaman saja didengarkan. Ini salah satu kelemahan dari rekaman. Kita akhirnya malas ngandalkan rekaman. Wah, nanti aja direkaman di murojaah. Kalau dulu tidak ada rekaman, ya harus berusaha apa yang keluar dari syekh, ya harus dicatat. Luput, ya khalas, sudah luput. Banyak temannya paling begitu. Dulu begitu, disyakal. Apa yang sulit, diharokati begitu. Tidak semuanya. Apa yang terasa sulit, diharokati. Kalau semuanya diharokati, juga menumpulkan otak. Tidak kerja otak ini untuk membaca A, I, U-nya di dalam kalimat. Sedikit saja yang sulit, harokat. Yang sulit, harokat. Berarti satu saat ketika dibuka, kok tidak ada harokatnya, berarti dulu bisa. Gitu. Dulu bisa. Sekarang kok tidak bisa. Itu berarti antum tidak meroja. Baik. Mana saja yang mudah bagi antum, asal intinya memahami nasihat beliau ini, soalnya penting nasihat bagi kita para penuntut ilmu. Wa huwa, kata beliau rahimahullah, idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ilmu, al-ilmu, kata beliau, idraku syai'i, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, sesuai pada kenyataannya. Ya, memang dia seperti itu. Ya, begitu. Ala ma huwa alaihi, sesuai kenyataannya. Idrakan jazima. Ya, itu tadi terjemahan bebas ya. Ala ma huwa alaihi, atas apa-apa yang dia berada di atasnya, begitu kan, jadi sulit akhirnya. Maksudnya ya seperti itu, begitu. Kenyataannya seperti itu. Mengetahui sesuatu terhadap apa, atas, sesuai dengan kenyataannya, idrakan jazima, dengan pengetahuan yang jazm, pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang pasti, mutqin, seperti yang kita uraikan pada malam sebelumnya. Berarti kalau belum jazm, berarti belum dikatakan alim. Dia tidak punya ilmu tentang itu. Ya, seperti contohnya kemarin, apa hukum memanjangkan jenggot? Apa Faris? Wajib. Wajib. Dalil? Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Berarti antum tidak alim dalam masalah ini. Gitu? Kan enggak ngerti. Wajib. Mana dalilnya? Kan begitu dituntut sama orang-orang. Kan sunnah cuman itu. Enggak, ini wajib. Gitu. Apa? Man ya'rif? Siapa yang bisa? Silsilah orang musyrikin, silsilah orang Majusi, panjang lengan, jenggot, orang-orang kulit. Ayo, lafadznya terbalik. Siapa yang bisa meluruskan? Antum berjenggot mana, Fahri? Panjangkan jenggot dan potong kumis, silsilah orang Majusi. Ayo. Jazus syawarib wa arful liha, pangkaslah kumis dan panjangkan jenggot. Khaliful Majus, selisih orang Majusi. Oh, jadi wajib gitu. Loh, bukannya sunnah Nabi begitu. Gimana caranya? Jenggot kan sunnah. Kok wajib sih kan gitu. Gimana ya, Pak? Gimana cara menjawab talbis itu? Hah? Orang menyangka, kenapa orang-orang yang ada ghirah terhadap Islam mereka tidak ada jenggotnya atau cuma sedikit sebagai aksesoris di sini. Mereka tahu, loh, kenapa jenggot-jenggot ini kan sunnah gitu. Loh, ini hukumnya wajib, kan sunnah Nabi gitu. Sedangkan kita belum dapat wajib. Gimana? Apa saya putih? gimana cara menjawabnya? Berarti kalau bingung. Ya. Ini masalah jenggot toh ya ikhwah. Jenggot saja gitu. Antum kok enggak mungkin gitu. Masalah jenggot. Gimana? Mungkin dari ini dari redaksi hadisnya tuh. Gimana? Apa namanya? Perintah itu bermakna wajib. Ayo. Itu usul fikih, mereka ngerti sudah. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu yufidul wujub. Tapi masih talbis orang-orang. Sunnah kok wajib gitu. Gimana? Saya. Gimana Budi? Jadi kalau yang saya pahami itu sunnahnya itu sunnah pengertian apa ya? Pengertian ya hadis itu, bukan pengertian fikih. Kalau fikih kan hukumnya sunnah gitu. Ya, ada yang mau nyempurnakan? Gini, kok. Ini sebenarnya enggak apa-apa diterangkan di sini biar tidak talbis. Sunnah sunnah itu ada dua, syar'iyah dan ada sunnah fikiyah. Oh begini saja. Ini dihapus yang ini. As-sunnah. Di sini pengertiannya adalah siapa yang tahu sunnah? Sudah tak jelaskan tadi. Maja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin. Apa lagi? Kaulin, kemudian sifatin, wa takririn. Ya. Sunnah itu adalah apa saja, maaf gitu. Apa saja, ma itu yufidu umuman, umum. Apa saja yang datang dari Nabi SAW dari perbuatan beliau, dari ucapan beliau, dari sifat beliau. Nah, sifat ini ada sifat khuluqiyah, ya, ada sifat khalqiyah, sifat fisik Nabi dan sifat akhlak Nabi. Wa takrir, takrir apa takrir? Persetujuan. Ya, ketetapan Nabi SAW. Berarti ditunjukkan dengan diamnya Rasulullah, berarti itu ketetapan dia. Takrir hanya berlaku untuk Nabi SAW. Selain Nabi tidak berlaku sebagai sunnah. Paham ya? Terbatas takrir ini hanya Nabi SAW. Diamnya Ustadz bukan berarti sunnah. Diamnya lain bukan berarti sunnah. Khusus Nabi SAW. Nah, ini namanya sunnah syar'iyyah. Dari segala ini, fi'il, qaul, sifat, takrir, ada bermacam-macam hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nih, muncul ini. Contoh wajib adalah jenggot. Memelihara jenggot tadi. Membel jenggot. Kenapa? Karena di sini ada amr. Ada perintah yufidu ujuban. Ada amr perintah Nabi SAW. A'ful liha. Jassus syawar a'ful liha. Itu. Sunnah juga demikian. Nah, ini nanti di pembahasan usul fikih. Artinya, tentu kasih gambaran dulu sebab talbis ini sudah menyebar di masyarakat. Itu kan cuma sunnah Nabi. Tuh, keliru panjenengan. Itu. Kita jelaskan sunnah. Sunnah adalah apa saja yang datang dari Nabi, dari perbuatan, ucapan, sifat, dan takrir. Nah, dari seluruh ini, tidak, nanti muncul berapa hukum, ada yang sunnah, contohnya salat duha, ada yang mubah, ada yang makruh, dan sebagainya. Pembahasan. Nah, kebetulan jenggot adalah wajib. Karena apa? Karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada perintah untuk menyelisih Yahudi, kalau Majusi itu terkena hukum tasyabbuh, menyerupai kaum kafir. Jadi sudah bisa ya jelaskan jenggot ya. Itu hukum musbil apa? Hah? Haram. Kenapa? Apa dalilnya? Hah? Ya, itu ucapan antum atau ucapan Nabi? Nabi SAW bersabda begitu. Apalkan redaksinya. Siapa yang apal? Hah? Apa? Ragu. Kalau ragu jangan. Berarti bukan ilmu kalau ragu. Makan asfala min dzalik fa huwa finnar. Ya. Apa yang di bawah mata kaki itu finnar, di neraka. Atau lagi man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumul qiyamah. Siapa yang menjurakan pakaian karena sombong, maka Allah SWT akan melihat di hari kiamat. Kan tidak sombong saya. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Hah? Pernyataan itu malah mencerminkan kalau dia sombong. Pernyataan itu mencerminkan dia sombong. Karena tidak sombong. Seandainya dia tidak sombong beneran gitu, gimana? Dalam hatinya tidak sombong dia, tidak sombong. Gimana? Coba yang lain, ayo. Nanti nilainya satu orang tua nanti. Siapa yang bisa? Saya kan tidak sombong mas. Oke, antum. Meremehkan ancaman. Dia tidak meremehkan ancaman. Dia tidak meremehkan, dah tidak sombong, dah. Tetapi musbil, gitu. Ada dalil yang lain. Oh, bagaimana? Tapi nggak hafal. Ini permasalahan mendasar ya, kawan. Ini permasalahan yang antum sedang amalkan, gitu. Kenapa antum tidak bisa jawab, gitu? Kalau ditanya orang, apalagi orang-orang ini ya, contoh saja orang-orang pondok pesantren tradisional NU yang mereka belajar usul fikih, mereka belajar lugah lebih tinggi mungkin sekarang dari kalian, sampai bisa nulis puisi dengan bahasa Arab dan sebagainya, nulis manduma. Kalau mereka tetap musbil keadaannya, kenapa? Karena tidak sombong gitu. Kalau tidak diucapkan mereka tidak sombong, tidak sombong. Kan itu manjara thawbahu khuyala. Siapa yang menurunkan pakaian karena sombong, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Kita tidak sombong, tapi tetap menjurakan pakaian. Gimana? Ayo sudah hari. Itu ada dua hukumnya. Nah. Jadi yang sombong dan yang tidak sombong beda ancamannya. Ayo. Kalau yang sombong maka Allah tidak melihatnya di yaumil akhir. Iya. Nah. Sama, ya, jadi sahih. Apa Budi mau meluruskan gimana? Enggak. Kau angkat tangan tadi. Gimana? Dapat? Kalau itu kan yang itu hadis yang pertama tuh maknanya umum. Jadi keseluruhan. Kalau yang kedua karena sombong itu berarti cuma spesifik gitu. Ayo. Jadi menguatkan ya, menguatkan Fahri. Jadi sebelum jelas. Hadis yang pertama apa tadi? Semua. Lafadznya apa? Ma asfala min dzalik fahuwa finnar. Apa saja di bawah mata kaki finnar. Yang kedua, dia sombong gitu. Tapi kan kami tidak sombong, berarti kena hadis satunya begitu. Kena hadis satunya. Kalau dia tidak sombong, menjurukan bagian tapi tidak sombong, berarti kamu kena satunya ya finnar, berarti lebih ringan dari yang pertama. Yang pertama itu lam yandurillahu ilal kiamah, Allah tidak melihat hari kiamat, itu lebih berat daripada yang satu. Bisa jadi yang satu masih Allah lihat, diurusi, dihisab begitu, masih diurusi, masih ada nego dengan Allah Subhanahu wa taala, masih bisa minta ampunan kepada Allah. Itu yang tidak sombong. Tapi yang sombong, khalas Allah tidak melihat sama sekali. Itu musibah bagi dia sudah. Mau kemana dia? Dia jelas neraka, tidak mungkin surga gitu. Lebih parah dari yang pertama. Jadi dua perbuatan, dua azab yang berbeda. Itu kaidahnya. Kalau jenengan tidak sombong, berarti kena satunya gitu. Sama dengan man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Perkara bid'ah. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, membuat ahdatha kan, memunculkan sesuatu yang baru dalam agama ini. Maka fa huwa raddun, tertolak. Mereka kan membantah, kita tidak membuat sesuatu yang baru. Sudah ada dari nenek buyut, dari para sunan dan sebagainya misalkan. Kita cuma meneruskan warisan nenek moyang. Berarti gimana? Kamu kena dalil satunya. Umum man amila amalan, siapa saja yang beramal satu amalan ya, yang tidak ada contoh dari nabi, fahuwa rad. Begitu kaidahnya. Simple membantah mereka itu. Ya, kecuali pada saat-saat tertentu yang ada titik sulitnya. Ini caranya kita mempertahankan sunnah, meninggikan sunnah di antara ahlul bidah. Ya, makanya kita harus benar-benar kuasai dalil. Berarti kalau tidak faham, apa tidak jazm, berarti bukan alim. Ya, apa hukum jenggot wajib? Dalilnya ini begitu. Apa hukum rokok? Ayo, tanya antum, apa rokok hukumnya? Haram. Yakin, bagus, dalil. Dalilnya di Al-Quran. Nah, intinya anggap aja orang lain tanya gitu, apa mas hukumnya, dalilnya gimana gitu? Gimana? Allah itu mengharamkan yang buruk dan mengharamkan yang baik. Itu firman Allah atau bukan? Iya, firman Allah. Gimana bunyinya? Saya nggak tahu. Allah menghalalkan yang bukan, hadis itu? Bukan. Al-Qur'an yakin? Iya. Lafaznya gimana terjemahannya? Antum jangan bikin-bikin loh. Ayat baru. Ya, itu yang buruk itu diharamkan gitu. Ya. Terus ya halal itu di yang... Tapi menurut mereka baik rokok itu. Gimana? Menurut mereka yang rokok itu justru menambah semangat kerja, membantu, bisa mengurangi stres gitu. Dalil yang lebih spesifik, yang lebih mengarah gitu. Ayo, apa hukum rokok? Antum? Termasuk merusak diri itu. Berarti haram ya. Berarti dalilnya? Ayo ya, saya. Ladarar, waladirar. Ya. Berarti apa artinya itu? Jangan membuat mudarat dan jangan memudar apa namanya? Ya, begitu. Berbuat yang mudarat dan memudaratkan orang lain. Gitu. Itu hadis itu. Hadis. Al-Qur'an mana Al-Qur'an? Al-Qur'an. Ayo, siapa? Al-Qur'an juga. Ayo. Nah, jangan bunuh dirimu. Jangan bunuh diri. Ayo. Tenang bunuh diri. Nah. Tak tulu anfusakum. Iya kayak gitu ya. Jadi harus diterangkan habis ke mereka ya. Rokok ini haram. Mana dalilnya? Ya. Ini dari sisi mana ini kena semua ini? Kesehatan, dari sisi kalau kesehatan berarti pembunuh, sudah disepakati oleh ahlu kesehatan gitu. Rokok ini bisa membunuh, dan kebanyakan persentase terbesar matinya orang ini karena rokok. Artinya seperti ini sudah maklum lah di ilmu kedokteran. Nah, wala taqtul anfusakum gitu. Kalau dari ekonomi, tabdir, mubadir, innal mubadirina kana ikhwan syayatin. Dari berbuat zalim pada orang lain. Ya, perokok pasif, la darar wala dirar. Itu. Banyak sekali. Ya, seperti itu sudah harusnya cukup bagi mereka. Cukup bagi mereka, buah rokok ini haram. Itu masalah-masalah yang mendasar, Ikhwan. Nanti antum akan ketemu orang-orang seperti itu nanti. Akan ketemu. Itulah, ya. Ini tugas sekarang belajar bagaimana berhujjah dengan baik, berusaha alim dalam satu permasalahan. Istilahan, secara istilah, faqad qala ba'du ahli al-ilmi, secara istilah al-ilmu itu sungguh telah dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi, huwal ma'rifatu, dia adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah berarti mengetahui, pengetahuan. Wa huwa diddul jahli, dia adalah diddu ini lawannya, lawan dari kebodohan. Wa qala akharuna min ahli al-ilmi, dan berkata yang lain dari para ahlul ilmi, innal ilma awdahu min ayyu arrafa, bahwa ilmu ini, ilmu itu awdah, lebih terang, lebih jelas dari sekedar ditarif. Ilmu itu lebih terang dari sekedar, ilmu itu luas kal bahri zahirin, seperti lautan luas tidak ada tepinya. Itu lebih terang kalau cuma sekedar ditarif. Kalau ilmu itu sendiri lebih jelas begitu, sekedar ditarifkan. Artinya tarif ini tidak bisa meliputi makna ilmu yang sebenarnya. Luas. Walladhi yu'nina huwal ilmu syar'i, dan yang kami maksud itu adalah ilmu syar'i, yang awdah min ayyu arraf tadi, maksudnya adalah ilmu syar'i. Wal muradu bihi ilmu ma anzalallahu ala rasulihi min al-bayyinati wal huda. Ilmu syar'i adalah ilmu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min al-bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan dan petunjuk. Fal ilmu alladhi fihi ath-thana'u wal madhu huwa ilmu al-wahyi. Maka ilmu yang di dalamnya ada asana, ada pujian dan sanjungan dari syariah tentunya, adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Ilmun, ilmu ma anzalahu Allahu faqat. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah turunkan, begitu. Ilmu yang hanya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu saja ilmu yang mendapatkan pujian, sanjungan yang lebih awdah dari sekedar ditarif, itu adalah ilmu wahyu Al-Quran was sunnah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada orang itu, ya, maka Allah faqihkan dia urusan agama. Ini ikhwah, kita harus menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada kita. Sebab sebagian ulama menjelaskan hadis ini adalah memiliki mafhum mukhalafah. Memiliki mafhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah faqihkan dia urusan agama. Sebaliknya, ya, bisa dipahami. Ya. Kalau dia, Allah tidak inginkan kebaikan padanya, Allah tidak faqihkan dia urusan agama. Ya. Nah. Sebab mereka yang nanti akan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam dan menyebarkan sunnah, dan mereka orang-orang pilihan semenjak di masa sahabat. Para sahabat itu adalah pilihan, pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nanti para tabi'in. Dari tabaqat tabi'in nanti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang terpilih yang menjadi penerus para sahabat terus sampai di masa di akhir zaman. Ada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan di situ. Gitu. Kuncinya adalah di hati, ikhlas di dalam menuntut ilmu syar'i untuk meninggikan kalimatullah, menyebarkan sunnah, membantu apa Rasulullah dalam menyebarkan agama dan sunnah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan uang, emas dan perak. Wa innama warathul ilma. Tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Innama yufidul hasr. Kali ada kalimat innama itu fungsinya pembatasan. Cuman ilmu begitu. Nabi SAW hanya mewariskan ilmu, tidak yang lainnya. Faman akhadahu, maka siapa yang mengambilnya, yakni mengambil ilmu itu, akhada bihadzin wafirin, maka apa namanya, dia telah mengambil bagian yang banyak, mengambil bagian warisan yang banyak. Ya, kita ini insyaallah taala program ini dan yang lain tentunya ini dalam rangka mengumpulkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara yang baru ucapan ini, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika di masa meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang lagi berkumpul di pasar. Ya. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Itu kalian ngapain di sini? Itu warisan Nabi sedang dibagi." Wah, mereka segera ke masjid. Wah. Ternyata balik dengan muka lesu. "Mana? Katanya dibagi warisannya," katanya. "Apa yang kalian temui?" "Ya, mereka hanya halaqah ilmu. Mereka majelis ilmu." Nah, lalu beliau sampaikan ini. Itu hakikatnya membagi warisan Nabi SAW. Ini andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyakan warisan Nabi SAW. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, ini salah satunya. Memperbanyak warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan itu. Gitu ikhwah. Wa minal ma'lumi, dan dari sesuatu yang sudah diketahui, annalladhi warathahul anbiya'u innama huwa ilmu syari'atillah azza wa jal wa laisa ghairahu. Dari sesuatu yang sudah diketahui bahwa warisan para nabi dia hanyalah ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Bukan selainnya. Fal anbiya alaihimu salatu wassalam ma warathu linnasi ilma sina'at wa ma yata'allaku biha. Dan mereka para nabi tidak mewariskan kepada manusia ilmu as-sina'at, perindustrian. Ya. Ilmu dunia dan apa saja yang berkaitan dengannya. Bukan itu warisan Nabi. Bal justru inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinata, ketika beliau sampai di Madinah, wajadan nasa yu'abbiruna an-nakhla. Mereka, Nabi SAW mendapati manusia sedang menyerbu pohon korma, menyetek atau mengawinkan yu'abbirunan nakhl, karena supaya cepat berbuah begitu di kawin silang. Ini ilmu dunia, para sahabat sedang melakukan itu. Ya. Ya, yu'abbiruna nakhla ay yulhikunaha, yani dia mengawinkan begitu. Qala lahum, melihat hal itu Nabi SAW berkata kepada mereka para sahabat, lamma ra'a min ta'bihim kalaman, yani annahu la hajatan ila hada. Ketika Nabi SAW melihat capeknya mereka, min ta'bihim, para sahabat itu capek menyetek satu persatu. Ya. Lalu beliau berucap, yakni ucapan beliau, la hajatan ila hada, tidak perlu seperti ini. Ya. Melihat capeknya sahabat, Nabi kasihan, tidak usah lah, tidak usah seperti itu. Tidak ada hajat untuk itu. Ya. Fafa'alu, akhirnya mereka nurut kepada Nabi, mereka kerjakan, wataraku talqih, wataraku at-talqiha, dan mereka meninggalkan serbukan tadi, mengawinkan silang. Walakin nakhla fasadun, tetapi akhirnya pohon kurma itu rusak karena tidak ditalqih. Thumma qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi syu'uri dunyakum. Lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka, kalian lebih tahu dari perkara dunia kalian. Di sini syahidnya, law kana hada, walau kana hada huwa al-ilmu alladhi alaihi thana'u, seandainya itu ilmu tadi itu, ilmu talqih tadi, merupakan ilmu yang di dalamnya ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya la kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a'laman nas bihi, tentunya Nabi mesti paling tahunya tentang hal itu dari seluruh manusia. Buktinya Nabi salah masalah dunia, salah Nabi, akhirnya kurmanya rusak, mati. Padahal itu sudahlah, tidak usah ditalqih gitu. Akhirnya tidak ditalqih, mati kurmanya. Akhirnya Nabi, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Berarti ilmu dunia itu bukan ilmu yang mendapatkan pujian. Seandainya itu ilmu dunia, ilmu yang mendapatkan pujian, pasti Nabi pasti lebih tahu tentang hal itu. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu wahyu. Nabi SAW tidak mengucapkan sesuai hawa nafsunya jika ilmu syariah. Itu adalah wahyu yang diwahyukan. Lianna aktsara ma yusni alaihi bil ilmi wal amal huwa Nabi SAW. Sebab yang paling banyaknya, siapa yang dipuji di atasnya ilmu dan amal, dia adalah Nabi SAW. Ini berarti ilmu syariah, bukan ilmu dunia. Ya. Idan, kalau begitu, fal ilmu syar'i walladhi yakunu fihi thana wa yakunu alhamdu li fa'ilihi. Kalau begitu, ilmu syar'i itu dia adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pujian Allah Subhanahu wa taala. Athana, terdapat sanjungan dan terdapat pujian bagi pelakunya. Ilmu syar'i. Walakinni, tetapi aku, kata beliau, ma'adhalika la ankara ayyakuna lil'ulumil ukhra fa'idah. Tetapi aku tidak mengingkari bahwa pada ilmu-ilmu yang lain itu juga terdapat fa'idah. Ya. Terdapat fa'idah. Walakinnaha fa'idatu dhati haddaini, tetapi itu adalah fa'idah yang memiliki dua batasan. Ilmu selain ilmu syar'i, ini tidak dipungkiri di situ ada fa'idah, tetapi fa'idahnya ini ada batasan, ada dua batasan. Apa itu? In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa intafa'a biha ibadallah fayakunu dhalika khairan wa maslahatan. Batasan pertama, jika ilmu itu bisa membantu untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membantu agama Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baik dan maslahah. Wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyan. Kadang-kadang mempelajarinya itu hukumnya wajib di sebagian keadaan. Ya. Ini ilmu dunia. Ilmu dunia. Jika bisa ilmu dunia itu bisa membantu ketaatan kepada Allah, membantu penyebaran agama, membantu apa namanya? Bermanfaat bagi hamba Allah, maka itu bisa jadi baik dan maslahah, dan kadang-kadang mempelajarinya itu wajib di sebagian keadaan. Nama qad yakunu itu artinya kadang-kadang. Kalau qad masuk fi'il mudhari berarti kadang-kadang. Kadang-kadang mempelajari itu wajib di sebagian keadaan. Idza kana dzalika dakhilan fi qaulihi ta'ala, jika hal itu masuk ke dalam firman Allah taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail, dan persiapkan oleh kalian lahum untuk menghadapi kaum kufar, mastata'tum dari apa yang kalian mampu, min quwwah dari kekuatan, wa min ribatil khail dan dari tambatan-tambatan kuda. Ya. Misalkan membangun persenjataan untuk kaum muslimin, apa namanya, membuat pabrik senjata. Kalau itu manfaat untuk membantu kaum muslimin melawan kufar, bisa jadi wajib. Kalau tidak ada yang membuat pabriknya, begitu. Membuat tameng, membuat pedang dan seluruhnya. Gitu ikhwan. Waqad dzakara katsirun min ahli al-ilmi, dan sungguh telah menyebutkan kebanyakan dari para ahlul ilmi, anna ta'allum as-sina'ati fardu kifayah, bahwa mempelajari ilmu perindustrian ini fardu kifayah. Ini kebanyakan ahlul ilmi, berarti ada yang tidak berpendapat demikian. Ilmu perindustrian, wadalika, dan hal itu, li'anna an-nasa labudda lahum min awanin yatabakhuna biha, karena manusia ini mau tidak mau mereka ini membutuhkan awanin. Awanin ini alat-alat dapur, piring, gelas, garpu, sendok dan sebagainya, yatabakhuna biha, yang mereka memasak dengan itu, yashrabuna biha, mereka minum dengannya, wa ghairi dhalik min al-umuri allati irhamukallah wa ghairi dhalik min al-umuri allati yantafi'una biha, dan selain itu dari perkara-perkara yang bermanfaat darinya. Ya, berarti membuat pabrik, apa, belajar ilmu perindustrian, membuat sendok, garpu, gelas, piring, hukumnya fardu kifayah kalau tidak ada lagi, itu maksudnya. Ya, tidak ada lagi yang pabrik seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak piring-piring, hadiah juga banyak-banyak. Beli rinsu dapat piring. Ya. Artinya ini sudah bukan ini lagi, sudah ada. Berarti gugur kewajiban kita untuk membuat piring, sendok dan sebagainya. Ya. Berarti yang fardu ain dulu kita kerjakan lebih aula. Kalau sudah fardu kifayah sudah dikerjakan, apalagi cuma masalah piring, sendok, panci, gelas, sudah banyak. Jadi kadang-kadang kita ini mendapat manfaat dari orang-orang kufar, kan? Adanya sekarang sudah adanya miyako, masak beras sudah jadi nasi dan sebagainya. Itu kan orang kufar yang buat. Kita sudah, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala, jangan memuji mereka. Orang kafir, tetap mereka musuh Allah SWT, mereka finar jelas. Kita puji Allah SWT, Allah memberikan hadiah kepada kita kemudahan dengan teknologi orang kafir. Tidak perlu kita memuji mereka. HP sekarang, ya, banyak sekali itu. Itu dari kufar semua. Ya. Tapi kan faedah akhirnya. Bisa merekam, bisa macam-macam, bisa taklim, bisa ngerti masyayikh juga dan sebagainya. Faedah gitu. Artinya disaring, gunakan hal-hal yang bisa meningkatkan ketahuan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memuji mereka sedikit pun. Wah, hebat ya orang Jepang yang bisa buat gini. Oh, canggih, Indonesia enggak bisa. Jangan begitu. Kufar mereka, kafir finnar. Jangan kalian puji sedikit pun. Ini salah satu furu' dari Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Salah satu cabang dari cabang pembatal keislaman. Dari pembatal yang ketiga, pengkafiran kaum musyrikin. Tak boleh memuji mereka. Ya. Puji Allah SWT. Walhamdulillah. Sudah mudah kita urusannya. Jangan muji mereka. Ingatlah, jangan muji mereka. Wah, ini buatan. Oh, ini lebih baik. Oh, dipuji sama orang kafir. Oh, bagusan Lenovo. Lenovo itu punya Amerika dan sebagainya. Dipuji habis-habisan. Walhamdulillah. Tidak ada itu. Amerika dolal, finnar sudah. Bagi yang Kristen masih ya. Jangan dipuji. Puji Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Gitu. Canggih ya gitu. Masya Allah. Puji Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu ikhlas. Wa hada mahalul jidal. Baina ahli ilm. Ya, ini memang tempat ruang jidal, perdebatan antara ahlul ilmi, antara mempelajari ilmu perindustrian ini fardu kifayah atau cuman sunnah saja atau cuman mubah. Itu jadi ini akwal di kalangan ahlul ilm. Ya, ini nazar beliau Syekh Ibnu Utsaimin, mempelajari ilmu perindustrian ini kadang-kadang menjadi fardu kifayah kalau tidak ada yang menegakkan. Tapi sekarang sudah banyak, berarti gugur bagi kaum muslimin untuk menegakkannya. Wa ala kulli hal, dan apapun keadaannya, awaddu an aqula innal ilma alladhi huwa mahallu thana'i huwa al-ilmu syar'i. Aku berpegang atau aku memberatkan atau seperti itu ya, aku berpegang bahwasanya aku berkata bahwa ilmu yang di situ terdapat sanjungan dan pujian, dia adalah ilmu syar'i. Alladhi huwa fiqhu kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ada zalika, adapun selain itu, selain kitabullah wa sunnati rasulihi, fa imma ayyakuna wasilatan ila khairin atau wasilah ila syarrin. Bisa jadi ilmu itu menjadi wasilah kepada yang baik ataupun bisa menjadi wasilah kepada yang buruk. Selain ilmu Al-Qur'an was sunnah, berarti ilmu dunia, bisa jadi wasilah ke yang baik, bisa jadi wasilah ke yang buruk. Contoh wasilah yang baik apa? Contoh wasilah yang baik apa? Apa? Mempelajari ilmu selain ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah, kadang-kadang itu sebagai wasilah. Kalau wasilah itu mafhumnya adalah perkara mubah, ini yang lebih dikuatkan, mubah ya. Bisa jadi wasilah yang baik, bisa jadi wasilah, kalau wasilah yang buruk apa? Wasilah yang buruk, belajar ilmu selain Al-Quran dan sunnah tapi menjadi wasilah buruk. Fakultas elektro. Nah, yang dipelajari kan reparasi kan begitu. Reparasi. Nanti antum kan jadi ahli reparasi. Jelek-jeleknya kan buka reparasi kan begitu. Artinya elektro kan bisa memperbaiki elektro kan begitu. Akhirnya banyak orang bawa TV ini betulin mas gitu. Berarti antum jadi wasilah. Nipu. Apa namanya? Nipu. Bukan. Bukan. Kan dia ahli elektro, dia arti reparasi itu kan. Pasti kan ahli betul kipas, apalah pokoknya elektro. Ya, baru buat TV. Dibetulin sama dia. Akhirnya benar, akhirnya jadi nonton TV, jadi haram. Berarti hukum hukumnya itu haram. Dalam usul fikih seperti itu. Wasilah ini dihukumi maqasid. Jadi al-wasail ahkamu al-maqasid. Wasilah itu hukumnya. Ya jelas. Ya kan? Dengan sebab dia akhirnya orang nonton TV. Bisa jadi nonton yang jelek-jelek, bisa jadi. Terus ada lagi bawa tip gitu ya. Betulin Mas gitu. Intel dandu dan sebagainya. Itu ikhwah. Jadi itu contoh wasilah ya. Atau yang mendekati itu mungkin apa? Kalau misalkan kuliah di elektro kok jadi reparasi kayaknya jarang ya. Biasanya kuliah di elektro terus kerjanya itu di pabrik. Pabrik. Nah, ya itu sama. Mendekati, kan? Lebih besar malah. Buat malah dia ya. Buat TV itu lebih besar. Maksudnya tadi yang paling jeleknya kan jadi reparasi itu. Hitung-hitungan paling berapa yang reparasi kan? Tapi kalau dia pinter jadi bikin pabrik gitu. Kerja di perusahaan musik gitu. Waduh. Gitu kan. Pabrik gitar, pabrik sound system. Wah, itu wasilah kepada keburukan. Jadi termasuk penyewaan sound system itu juga ya. Ya jelas. Apa? Nah, niatnya untuk yang baik-baik misalnya kajian atau dakwah gitu. Berarti wasilahnya baik begitu. Asal bisa membatasi ya antum. Belajar ilmu apa ilmu elektro tapi nanti untuk kajian ya. Kalau bisa seperti itu berarti jadi wasilah yang baik gitu. Apalagi wasilah yang buruk. Fakultas dokter. Hukum. Ah, dokter belum. Dokter bisa jadi baik ya. Masih bisa jadi baik. Bisa gitu artinya. Fakultas hukum yang nampak. Fakultas hukum. Membela yang salah. Nah, itu arahnya ke situ. Ya. Yang salah pun dibela. Doktor apa namanya? Apa namanya? Dosen-dosen besar di Universitas Jember. Saya itu memberikan tausiah, memberikan apa namanya? Pengarahan untuk mahasiswa baru yang memilih fakultas hukum. Kenapa kalian memilih fakultas hukum? Supaya jadi ini Pak membela yang benar dan sebagainya sekali. Jadi tujuannya seperti itu gitu. Kata dosen itu, kalian memilih fakultas hukum adalah jalan yang salah. Gitu. Karena kalian harus siap-siap berdosa katanya. Gitu. Itu dosennya sendiri sudah S berapa atau itu sudah profesornya katanya. Yang cerita ke saya itu S2-nya. Ya benar akhirnya jadi pengacara hanya karena fulus, yang salah pun dibela, sudah dosa besar. Yang paling intinya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya pembunuh itu dipenggal kepalanya, cuma dihukum sekian tahun. Berarti dia menghukum dengan selain hukum Allah, ditambah lagi yakin membenarkan ini. Ini hukum yang benar. Hukumnya Saudi itu hukum jahiliyah gitu. Hukumnya Islam itu hukum gladiator, hukum melanggar HAM dan sebagainya. Sudah jelas kafirnya yang seperti itu. Kafir sudah jelas, sudah makhluk proses hukum. Kafir bukan hanya dosa, dia kafir sudah. Alhamdulillah. Padahal kita sudah pernah melakukan komparasi hukum anak dengan S2 mereka. Ayo kita compare antara dua hukum Islam dan hukum kalian tak gitu kan. Mana kira-kira yang bisa mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri ketika dibuat kan begitu. Tujuan hukum dibuat kan membuat efek jera di antaranya keterlibatan dan semuanya kan banyak itu poin-poinnya. Hukum ini diciptakan membuat efek jera. Ya kita anu tuadukan satu persatu kira-kira dengan kenyataan yang ada gitu. Kalau hukum curi kambing apa hukumnya? Dihukum sekian kadang begini. Kalau di sana nyuri kambing sudah sampai nisab dipotong tangannya. Itu pun motongnya bukan dipotong langsung del, bukan gini. Ya, manual. Pakai pisau. Sebab kalau dipotong begini bisa jadi kena ininya kan, tambah sakit ya. Jadi yang anak tahu, enggak tahu sekarang ya, Abu Badr itu yang bingan pemenggal, enggak tahu beliau bisa apa enggak. Setiap yang anak tahu dulu ini di manual gitu. Dipegang tangannya terus begini. Kira-kira gitu, setelah putus tangannya gitu, apa dia mencuri lagi, ya begitu. Akal saja sudah kalian sudah, gimana? Jelas kapoknya sudah kan? Jelas kapoknya. Meskipun ada kejadian masa Nabi SAW, nyuri lagi, itu pun sebagai ibroh bagi kodi, bagi pemerintah yang menerapkan daulah Islamiyah. Gimana kalau misalkan dia nyuri lagi, apa hukumnya? Hukum Islam sudah siap. Dulu ada di masa Nabi SAW, habis dipotong dia nyuri lagi. Ada dipotong kaki tangan kirinya. Nah. Itu tidak punya tangan, masih nyuri lagi. Nyuri dengan kakinya. Akhirnya dipotong sama Nabi kakinya. Setelah itu nyuri lagi. Dipotong lagi kaki kirinya. Kelas sudah, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Akhirnya nyuri lagi. Dengan mulutnya. Nyuri dengan mulutnya. Enggak. Ya, sambil jalan sambil sama mulutnya nyurinya. Kan cuman kakinya, apa cuman ininya. Bisa sambil, bisa. Itu. Akhirnya dibunuh. Dipenggal sudah. Tidak ada yang dipotong. Nah itu ibroh atau hukum Islam seperti itu. Tapi apakah ada sampai tahap kedua saja? Jarang. Kalau sudah putus tangannya tahu rasanya sakit, insya Allah sudah kapok. Stabilitas keamanan sudah terwujud. Mereka sampai sekarang yang anda lihat sendiri, ya mobil-mobil kelas tinggi, misal mobil-mobil tinggi itu, mobil mahal. Ya nyala mobilnya, mereka ke pasar terus berbelanja. Ini nyala mobilnya, tidak dikunci pintunya. Mereka ke pasar belanja, ngobrol. Banyak yang nyala mobilnya. Saya tanya, ini kalau di negara sudah habis katanya. Oh iya, kalau di selain situ pun mungkin hilang katanya orang. Tapi di sini siapa yang berani? Mau kemana kalian bawa mobil saya gitu kan? Mau kemana? Kesana polisi, semua diperiksa. Ketahuan jelas dipotong. Mau ke kanan kiri, padang pasir. Tidak ada apa-apa, tidak ada orang jualan es, tidak ada warung, tidak ada padang pasir. Semakin kesana, semakin jauh, semakin pasir terus. Mati dia nanti. Tidak ada jalan. Tidak ada yang berani. Paling nyurinya kecil-kecil. Nyuri jeruk, nyuri buah, yang tidak dikisos. Lalu kebuki ya, sama itu lapor ke polisi kebuki gitu. Cuman itu, tapi kan tidak dikisos sih, nggak ada, tidak sampai nisob. Kalau nyuri seperti itu mikir, mereka pasti mikir itu, apalagi membunuh. Kalau membunuh sudah jelas. Nah itu hukum, ya jelas hukum Islam sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, paling tahu tentang sampai ini gitu. Kenapa kalian mengunggulkan hukum yang buatan manusia yang sangat terbatas. Ya. Gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin kalau koruptor-koruptor itu udah habis. Sudah dipenggal. Sudah diputus ya. Korupsi sekali putus, korupsi lagi putus lagi. Kalau sekarang sudah enggak pakai tangan kan nyurinya? Kan? Enggak pakai tangan. Berarti ya kan main transfer aja. Bisa potong berkali-kali, 4 kali transfer, potong semua kaki, semua tangannya. Itu rindu, kita sebenarnya lebih rindu terhadap daulah Islamiyah daripada mereka yang gembor-gembor pingin daulah Islamiyah. Kita sebenarnya lebih rindu terhadap daulah Islamiyah. Jadi caranya tidak seperti itu, caranya tetap melalui proses syar'i. Gitu ya, ikhwah. Jadi kembali tadi hukum mubah tadi, wasilah. Tergantung, kalau antum belajar ilmu ini nantinya ke situ, seperti teman-teman dari STAN dulu, masuk perpajakan. Akhirnya mereka cerita sendiri ke kita, kenapa antum berhenti, nanti kita akan jadi pajak Ustaz. Jadi kerjanya nanti di plot di pajak, ngurusi pajak, dan itu jelas dolim. Gitu. Akhirnya mereka berhenti. Loh, caranya gimana? Kami tidak meloloskan diri. Padahal itu ana lihat IP-nya itu 4,4 sudah. 4 ya, berarti full ya, 4 itu. Iya. Ah, semua gitu. Masya Allah gitu. Antum keluarin, gimana caranya? Nilai antum bagus-bagus. Ini tidak meluluskan diri katanya. Mereka lebih tahu, tidak meluluskan diri. Ada yang tidak kena denda katanya. Wah, barakallahu fikum. Barakallahu. Tahu kalau dia nanti ditempatkan di sini gitu. Kalau pinter kan di Jakarta katanya. Kalau pinter. Itu ikhwat. Jadi wasilah ini bahaya. Maka antum sekarang lihat diri antum masing-masing. Wasilahnya kemana? Wallahu a'lam. Jadi sudah ya, kita selesaikan kuliah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.